saja engkau tak percaya. Mengapa masih saja engkau tak percaya? Hanya dirimu mutiara dalam hatiku. Hanya dirimu mutiara. Ku dan permata hanya